Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan hidup, sehat, iman lewat wasilah majlis Ar-Raudhah ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkelanjutan sampai di surganya Allah Ta'ala, dan berkelanjutan sampai anak cucu kita terus menerus ila yaumil qiyamah. Semoga pertemuan ini menyambungkan kita sehingga kita dapat bertemu dengan para anbiya wal mursalin, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedangkan beliau ridha dan senang kepada kita, bertemu dengan para aulia wassalihin dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak akan berhenti lisan kita kalau mengucap terima kasih sama Allah. Semakin kita mengucap terima kasih, kita semakin ngerti betapa kotor dan hina diri kita. Semakin kita mengucapkan terima kasih ya Allah, maka kita akan semakin ngerti bahwasannya sangat banyak kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengucapkan terima kasih, semakin ngerti kita betapa kecil dan diri kita ini enggak punya apa-apa. Dan termasuk kemampuan mengucapkan terima kasih ini harus kita ucapkan juga terima kasih ya Allah, karena kita diberi kemudahan untuk mengucapkan alhamdulillah terima kasih. Fa innahu, karena sungguhnya alhamid wal mahmud huwallah. Sesungguhnya yang mengucapkan alhamdulillah itu sesungguhnya ya Allah sendiri. Yang diberi ucapan alhamdulillah juga Allah sendiri. Bagaimana bisa demikian? Saya, bapak, ibu ngucap alhamdulillah, lisan ini yang menggerakkan adalah Allah. Dan sungguh beruntung kita, dari sekian banyak umat, lisan kita dipilih oleh Allah untuk memuji Allah. Tidak sedikit di malam hari ini, atau mungkin di malam-malam yang lain, lisan kita enggak bisa muji Allah. Tapi malam hari ini lisan kita digerakkan Allah untuk muji Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin lisan-lisan yang digunakan untuk muji Allah ini nanti akan dicelakakan. Insya Allah tidak demikian. Karena Allah sudah memilihnya untuk ingat Allah, untuk zikir Allah, dan untuk menjadi sarana agar orang lain ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika saya mengucap alhamdulillah, jenengan jadi katut atau enggak katut? Katut kan? Lisan saya mengucapkan alhamdulillah, jenengan katut. Jenengan juga ikut-ikut alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih, hati jenengan juga ikut mengucapkan terima kasih. Ucapan saya, ucapan Anda, ucapan kita semua ini didengar. Entah yang ada di televisi, entah yang ada di radio, di rumah masing-masing tiba-tiba ikut alhamdulillah. Mungkin sekarang ada yang nonton nangis ini, nangis syukur sama Allah Ta'ala. Kita gak ngerti. Dijadikan lisan kita ini sarana untuk mengingatkan orang lain, itu harus kita syukuri alhamdulillah. Belum lagi makhluk Allah yang lain, jin yang muslim yang mendengarkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ikut. Kemudian dibawa terus, bukan cuma di tempat ini, keliling ke alam semesta ini. Belum lagi para malaikat, ketika malaikat mendengarkan ucapan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, malaikat itu juga ikut berpikir, ikut bertasbih, ikut bertahmid, ikut senang. Dan kita yang menggerakkan mendapatkan pahala bukan cuma satu, bukan satu Allah, bukan cuma itu. Setiap telinga yang mendengar dan ikut tergerak, setiap lisan yang juga ikut tergerak, maka siapapun yang tergerak karena zikir kita, maka Allah memberikan pahala semua zikir itu untuk kita, termasuk makhluk-makhluk Allah yang namanya malaikat, yang namanya jin, yang namanya tumbuhan. Apapun itu yang ikut berzikir di malam hari ini, semua pahalanya diberikan kepada kita semua. Karena itu Allah mengamanatkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita, udzkurullaha dzikran katsira. Hendaknya kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Fadzkurullaha dzikran katsira. Selalu begitu. Adz-dzakirin, orang-orang yang berzikir kepada Allah, alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. orang yang terus menerus zikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Itu kalau mau dipelajari gak ada habisnya. Dan malam hari ini kita kembali melanjutkan membahas kitab Riyadhus Shalihin, masih di alinea pertama dari Muqaddimah Imam Nawawi. Kemarin kita masih bahas bab zuhud. Nah, orang yang zuhud itu orang-orang yang dipilih Allah. Di dunia ini mereka tidak punya keinginan kecuali Allah yang diinginkan. Di hatinya sama sekali tidak ada urusan dunia. Yang ada di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil iftikar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar wa wafaqahum lidda'bi fi ta'atihi wa tahubbi lidaril qarar. Kalau sudah begitu mereka akan sibuk untuk mengawasi bagaimana Allah menilai saya, bagaimana sikap Allah kepada saya, Allah marah atau Allah senang, Allah akan menghukum saya atau Allah akan berikan surga kepada saya. Sehingga selalu dalam perenungan mikir terus, mikir akhirat, bagaimana keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mikir akhirat terus ini bisa memetik pelajaran dari apapun yang dijumpainya, bisa memetik pelajaran dari apapun yang dialaminya, bisa mengambil nasihat dari siapapun, entah itu dari manusia, entah itu dari hewan, entah itu dari manusia yang berbudi maupun manusia yang tidak berbudi, dari yang muslim maupun yang non muslim, dari apapun dan dari siapapun. Orang yang sudah muraqabah, orang yang sudah zuhud, orang yang sudah dipilih Allah, itu bisa memetik pelajaran. Nah, kalau sudah seperti itu sifat orangnya, memperoleh taufik. Taufik ini mahal. Ibu-ibu sudah punya taufik belum? Belum, kecuali Bu Taufik. Ya, suaminya namanya Taufik. Itu nanti panggilnya Bu Taufik. Saya punya taufik. Kita ini punya taufik, tapi kadang taufiknya hilang. Datang hilang. Taufik itu apa? Taufik adalah kemampuan untuk taat. Contoh, kita tahu sunnah sholat duha, kita tahu sunnah sholat fajar, kita tahu sunnah sholat tahajud, kita tahu sunnah memperbanyak qiraatul Quran, kita tahu sunnah memberikan salam, kita tahu sunnah menunjukkan wajah yang manis, yang penuh senyum, yang teduh kepada sesama muslim. Kita tahu sunnah mencari ilmu, kita tahu sunnah mengajarkan ilmu, kita tahu sunnah bersolawat sebanyak mungkin, kita tahu sunnah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan semisalnya. Hanya saja kemampuan untuk mengamalkannya sebanyak pengetahuan kita atau tidak? Mana yang lebih banyak? Kemampuan untuk mengamalkannya atau pengetahuannya? Pengetahuannya. Andai kata kita punya taufik, taufik itu kemampuan untuk mengamalkan. Kalau kita punya taufik sebanyak pengetahuan yang kita miliki, kira-kira udah mabur atau belum mabur nih? Sudah jadi wali semua. Sudah jadi wali semua insyaallah. Walaupun wali itu tidak ada hubungannya dengan amal. Wali itu Allah yang milih. Tapi umumnya orang dinilai sebagai orang yang soleh kalau memang ilmunya dan amalnya itu berbanding sama gitu loh. Ilmunya banyak, amalnya juga banyak. Lah kemampuan untuk amal ini yang Allah yang ngasih. Lah kita ini sekarang tahu macam-macam, cuman ngamalkannya sudah banyak belum? Jawabannya belum. Berarti taufik kita belum banyak. Nah, orang-orang yang soleh itu mereka full taufik. Ilmunya banyak, taufiknya juga banyak. Terkadang taufiknya mengalahkan ilmunya. Kemampuannya taat ini overload. Overdosis ya. Kelebihan kemampuan taat karena Allah ngasih banyak luar biasa. Ilmunya itu yang kurang. Kurang sepadan sehingga tanya terus, tambahan ilmu lagi, saya mau ngamalkan. Aduh, ada apa lagi? Mau saya amalkan. Ada apa lagi? Mau saya amalkan. Lah kalau kita kan enggak. Sudah ada apa lagi mau kita amalkan atau yang itu belum diamalkan? Yang itu belum diamalkan. Yang itu belum juga. Lah yang itu Belum. Lah yang itu? Belum juga. Lah yang itu tuh? Belum juga. Lain dengan orang soleh. Mana lagi amal? Mana lagi amal? Contoh, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Mau masuk Ramadan, anaknya dikumpulkan. Akhir Syaban, itu anaknya dikumpulkan. Nak, ini berapa hari lagi masuk bulan Ramadan. Bapak sedih. Loh kok sedih, kenapa Pak? Lah katanya Rasul, katanya Allah, kalau Ramadan itu kita harus amalnya lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya begitu Pak. Ya, tinggal amal saja lebih banyak toh. Nah itu repotnya. Bapakmu gak bisa amal lebih banyak lagi. Kok gak bisa amal lebih banyak lagi, kenapa? Nah tiap detik sudah amal. Nanti Ramadan kan jamnya sama 24 jam. Bapak mau nambah amal caranya gimana, bingung. Nah sekarang nanya saya sama anak-anak ini semua. Ada yang punya waktu sisa enggak? Bapak mau beli waktunya tak buat taat kalau boleh. Coba saya mau nanya, orang soleh sampai udah enggak cukup waktunya. Waktunya habis buat taat semua. Full 24 jam detik demi detik semuanya taat, taat, taat, taat, taat, taat, taat, taat. Lah kalau kita dibuat perhitungan detik demi detik itu kira-kira yang taat yang mana? Turu ngantuk, ngantuk turu, turu ngantuk. Ngantuk turu, ngobrol ngomyang. Ya kan begitu. Nanti ketemu sholat, tapi catatannya ngelamun, gak khusyuk, sendiri, kakean nobah gitu, macam-macam. Kalau orang sholat ada titik toat, toat, toat, toat, toat, toat, toat, malaikat kanan ini sampai capek. Kalau boleh mandek gak nyatet malaikat, wes terasa tak catet menu ya, pokoknya full toat. Cuman malaikat kan harus nyatet detail, lah malaikat kirinya pray. Sejak ditugaskan, artinya sejak lahir dia, sejak dalam perut, sejak lahir, malaikat kiri sejak ditugaskan nyatet yang buruk, malaikat kiri ini pray. Kenapa? Penanya enggak pernah dipakai. Enggak pernah pakai, dosa itu enggak pernah kecatat. Kenapa? Sebelum balik udah diajari sama bapaknya gini haram, gini dosa, ini neraka, enggak boleh. Anak ini nurut, orang soleh itu yang enggak berbuat dosa, dijaga sama Allah. Allah yang ngasih perlindungan, nabi maksum, kalau wali ini enggak maksum tapi dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikasih pertolongan sama Allah sehingga bisa tidak berbuat dosa, hidupnya to'at terus. Ini kan luar biasa. Nah kalau kita bagaimana tadi? Ngantuk, turu, jagongan, ngobrol, ngalor, ngidul, ngetan, mulong. Mayan Pak, manfaatnya gak ada, dosanya pasti, kan begitu. Nah ini kita lagi ngomongkan tentang orang-orang pilihan Allah. Manistofahu fazahadahum. Orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifatnya? Wafakohum lidda'bi fi ta'atih. Allah memberi taufik, kemampuan kepada mereka semua. Karena Allah pilih, ya Allah kasih kemampuan. Untuk apa? Untuk senang ajak ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ahub lidaril qarar. Dan siap-siap untuk pindah ke negeri yang gak mungkin pindah negerinya. Gak mungkin rusak, negeri yang tetap. Ya, negeri yang tetap, negeri yang mantep, gak mungkin ubah-ubah lagi. Lah kalau yang namanya dunia ini darul koror atau darul yang gak koror nih? Dunia. Dunia itu sama dengan kita. Contoh saya ya, contoh. Dulu gigi saya bagus, dulu. Gigi ini bisa bagus terus atau nanti kropos, remuk, ucul, ompong? Ompong gitu kan, sampai nanti mungkin gak punya gigi sama sekali. Berarti gigi ini menetap atau pindah? Pindah kan, pindah, hancur. Badan, semoga kita insya Allah gak dikasih yang begitu. Cuman saya melihat, ada beberapa orang tua itu yang sampai usia lanjut, badan itu tegap gak bisa, jalannya rukuk. Betul gak? Jalannya rukuk. Lah dulu nih tulangnya bisa tegak toh. Apa tegak terus dia ndak, lama-lama mentiung rukuk. Di situ ada pelajaran, tubuh aja sama Allah diajari, yang tambah tua tontonan lemah. Paham enggak? Tubuh ini semakin tua sama Allah dibuat untuk lihat ke bawah, bukan lihat ke atas. Habis ini masuk di situ kamu. Masuk di situ. Satu hari sujud 17 rakaat. Sholat 17 rakaat, kita sujud ya. Sujud kita ini kan lebih amal yang paling banyak. Dua kali sujud. Nah kenapa kok kita sujud disunahkan kalau bisa hidungnya nempel gitu kan. Kalau sujud suruh melek. Kalau orang itu sholat merem boleh, asal khusyuk kan begitu ya. Kalau merem ngelamun tambah parah itu. Ada orang kan, "Ustaz, saya kalau sholat terpejam sambil menjamkan mata boleh apa enggak?" Tergantung. Kalau kamu menjamkan mata itu bisa khusyuk, bagus. Nah kalau menjamkan mata tambah iling, bariki nonton film apa gitu. Sekelingan wajah-wajah yang enggak karuan, tambah di situ jangan merem, melek oh ya kan, silakan melek. Yang penting khusyuknya. Nah, orang yang sholat sambil terpejam matanya, itu kalau sujud ya harus dibuka meskipun bukan wajib, tapi dianjurkan matanya terbuka karena ibadahnya mata itu melek, bukan merem kalau sujud. Melek, suruh lihat apa? Lihat tanah. Yo, lihat tanah. Hidungnya suruh nyium tanah. Kenapa? Nanti kamu itu akan mati. Jadi sekarang disuruh ngambung dulu yang jangan sik karo lemah. Cium tuh tanah, pandang wajahnya. Sok ben kowe iki dirangkul-rangkule penak. Sebab orang kalau masuk kubur tuh nanti akan dipeluk. Semua saya dirangkul, jenengan dirangkul. Cuman gaya ngerangkulnya kuburan tuh macam-macam. Ada yang gaya pegulat remuk, ada yang gaya temanten baru. Paham kan? Ada pelukan mesra, ada pelukan yang menghancurkan dan meremukkan. Nah kita disuruh cium, makanya yang gak pernah sujud itu yang diremukkan itu. Yang gak pernah sholat akan diremukkan. Tapi kalau yang sering sholat, moko-moko insya Allah lemah healing. Buminya ingat, oh nih dulu sudah sering menciumi saya. Jadi kalau ketemu tuh kangen-kangenannya itu sudah biasa, asik gitu loh. Dengan penuh kasih sayang. Nah ini gak ada yang tetap, badan akan mentiung. Ya, kemudian wajah. Ada semakin tua semakin ganteng? Gak ada. Semakin tua ya semakin, ya begitu ya bu ya. Suaminya ibu-ibu semakin tua semakin ganteng atau semakin begitu? Ya begitu. Walaupun jangan ngomong, gak beb, semakin tua semakin ganteng. Kan pandangan jenengan, coba orang lain yang suruh mandang akan mengatakan, yo ganteng atau kontini di sawang. Lawang di seki beriwa erotu akeh, seki mong telung ler. Do macam-macam pandangannya orang itu kan. Tidak bisa, semua akan habis. Tidak ada yang sifatnya koror, menetap itu tidak ada. Nah yang menetap itu apa? Akhirat. Akhirat itu tempat yang kita netap, tidak mungkin pindah. Sekali nyemplung neraka, ya neraka terus kalau dia kafir. Kalau muslim nanti. Nah kapan itu wallahu alam, dikeluarkan, dipindah ke surga. Lah yang muslim yang enggak punya dosa atau yang mungkin kebaikannya lebih banyak masuk ke dalam surga. Enggak mungkin di surga terus dipindahkan neraka, enggak mungkin. Koror terus dan tidak ada judulnya kiamat di surga, enggak ada. Kalau di dunia kiamat, dunia hancur. Tapi kalau surga abadi selama-lamanya. Selama-lamanya itu sampai kapan? Yumpu. Pokoknya terus. Hilang enggak? Entek enggak ada entek. Lah bosan enggak? Enggak ada bosan. Kenapa? Karena Allah penuh inovasi. Allah Maha Pencipta, menciptakan segala keindahan karena Allah Maha Indah. Jadi apa keindahan yang kita lihat akan ada yang lebih indah lagi, ada yang lebih indah lagi. Kenapa? Karena yang menciptakan langsung Allah yang Maha Indah. Kalau saya yang gambar hari ini senang, besok udah bosan. Tapi kalau Allah yang menghias, maka hiasan Allah tidak ada bosannya. Coba loh, manusia itu yang gambar siapa? Bapak, ibu atau Allah yang gambar? Allah bentuknya ini beda-beda kan ya. Enggak mungkin ada yang podo plekser 100%, enggak mungkin ada. Sak jagat dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, kok ya bisa ya motifnya lain-lain begini ya. Warna kulit itu yang identik 100% enggak ada. Coklatnya coba nih jenengan rodok coklat. Ini kan beda. Jejerkan, tetap beda. Ini sampingnya agak coklat juga. Beda coklatnya, yang putih, beda putihnya. Dari warnanya aja beda. Beda, itu kemampuan Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha Indah. Lah darul qarar itu cuman jannah. Lah, bedanya di sini. Orang-orang soleh tadi yang dipilih Allah ngerti. Ini cuman tempat parkir, bukan garasi. Parkir sementara, bukan garasi. Ya. Nah, karena saya di sini cuman sementara, nanti tinggalnya itu di sono. Ya, di sini sementara, tinggalnya di sono. Mereka enggak mau lama-lama di sini, pengennya cepat-cepat ke sono. Pengennya cepat-cepat ke sono. Tapi karena mereka tahu buat ke sana itu akan indah sananya, bangunnya di sini. Sono itu akan indah kalau di sini kita sudah bangun. Lah kalau di sini belum bangun, berangkat ke sana ya plong, enggak ada apa-apanya. Lah karena bangunnya di sini butuh waktu, maka mereka senang kalau punya waktu lama. Jadi senangnya waktu lama bukan karena senang tinggal di sini. Kalau bisa pengen cepat pergi. Contoh, manten baru, calon temanten baru mau menghias kamar manten untuk sang suami. Sebetulnya kan pengen cepat akad nikah rampung begitu kan. Tapi karena saking sayangnya sama sang suami, calon suami, maka dia tuh kalau bisa saya dikasih waktu yang lebih untuk noto kamar, biar kamarnya bagus, biar nanti setelah pernikahan itu tinggal di kamar yang enak, biar suami saya senang, biar dandanan saya ini juga bisa awet, kan begitu, butuh waktu. Lebih cepat sebetulnya lebih senang, tapi karena kalau cepat nanti hasilnya gak bagus, maka mereka senang waktunya diperpanjang. Aulia wassolihin juga begitu. Mereka pengen panjang umur. Mantola umroh wahasuna amaluh. Siapa yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Jadi mereka siap-siap cari sangu sebanyak mungkin untuk akhirat. Gambar surganya dari di dunia. Coba nanya sama bapak sama ibu sekalian. Mohon maaf. Sepekan yang lalu kan saya tunjukkan contoh gambar raudhah nanti. Majlis raudhah kira-kira yang akan kita bangun. Kira-kira seperti itu gitu kan. Sekarang saya mau nanya sama bapak ibu sekalian. Jenengan sudah gambar rumah jenengan di surga belum? Belum. Nanya, pengen kebunnya luas atau enggak luas? Luas. Pernah dengar kan Nabi Ibrahim waktu Rasul Isra dan Mi'raj? Ketika Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim AS. Masih ingat? Ingat kan? Apa kata Nabi Ibrahim? Sampaikan salamku pada umatmu. Kasih tahu umatmu, surga ini tanahnya subur, sekali tandur langsung jadi. Lah tanamannya itu la haula wala quwata illa billah. Tandurannya itu, di riwayat yang lain tandurannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tandurannya. Nanya, dengar seperti itu, kita langsung mikir enggak? Wah, kalau begitu saya mau buat kapling surga yang paling besar. Saya pengen satu hari nandur pohon di surga 1000. Udah mikir gitu belum? Belum kan? Belum ada perencanaan. Perencanaan untuk rumah tinggal di surga ini belum. Tapi coba kalau rumah tinggal yang sementara yang bakal remuk tadi itu. Masya Allah, gambarnya mati-matian ya kan? Oh ini kurang ininya, oh ini kurang ininya. Disiapkan, padahal urung tentu iso gambar iso, dadi ini urung tentu iso. Tapi kalau yang surga tadi begitu kita ngucap, langsung Allah yang menanamkan. Kun fayakun. Allah perintahkan para malaikat siapkan di tempatnya di surga. Nah karena orang-orang soleh itu ngerti kalau nanti mereka pindah ke sana, maka mereka mati-matian di dunia ini bangun untuk di sana. Saya mau kasih contoh dua cerita. Ada sekelompok orang soleh jalan keluar kota. Ketika sampai di tepi padang pasir itu ada perkebunan kurma yang luas. Kalau enggak salah itu di riwayat 1000 atau 4000, saya agak lupa ya. Yang jelas ribuan pohonnya. Pohon kormanya itu ribuan. Begitu jalan situ temannya ngasih tahu, ini kebun kurma yang paling hebat di kota ini. Pohonnya ada ribuan dan indah semua. Maka orang soleh ini ngomong sama teman-temannya, ya udah yuk kita duduk di sini dulu. Ada apa? Jangan lanjutkan perjalanan dulu. Lah kenapa duduk di sini? Nah kalau orang ini udah punya kebun di dunia luasnya seperti ini, yuk kita punya yang kayak gini di surga yuk. Yuk kita punya yang kayak gini di surga. Nah caranya bagaimana? Ya gampang, nandur aja sekarang. Maksudnya nandur sekarang bagaimana? Sekarang kita baca tasbih 4000 kali, kita dapat 4000 pohon di surga. Oh iya betul-betul, duduk langsung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan jenengan kalau lihat orang yang punya mobil, punya rumah dan punya kebun, mikirnya gitu atau kapan ya aku sing duwe kaya ngono? Yang kita pikir ke dunianya bukan akhiratnya. Betul loh betul. Saya harus sukses seperti dia. Mikirnya dunianya. Kalau orang-orang soleh enggak. Ini mereka di dunia udah punya. Kita enggak punya di dunia. Akhirat kita harus punya. Lah yang repot nih di dunia punya. Akhirat enggak punya. Lah itu repot kan. Yang lebih repot itu dunia orang duwe. Akhirat orang duwe. Dunia enggak punya. Akhirat juga enggak punya. Kan mending sego pecel lawuh. Rambak. Dunia kecekel. Akhirat ke canda. Kan, mending yang seperti itu. Jadi dunianya kepegang, akhiratnya juga kepegang. Lah orang-orang saleh gitu, kalau belum kepegang dunianya, mereka yang dikejar akhiratnya. Ini kan suatu prinsip hidup yang luar biasa. Kalau udah begitu jadinya enak atau enggak enak? Enak kan semua, apapun jadinya enak. Cerita yang kedua, Sumnun tuh dalam buku saya Akhlak Para Wali, nanti coba dilihat di situ. Sumnun itu rahimahullah di Baghdad, lihat ada satu orang kaya lagi sedekah 4000 dirham. Satu dirham itu kurang lebih kalau uang sekarang jatuhnya ya sekitar 250-300 ribu. Jadi kalau 40 ribu yang jenengan hitung sendiri, saya enggak bisa ngitungnya, kalkulator enggak bawa. Kalau bawa mungkin nolnya kakean, enggak cukup. Lebih. Artinya banyak sekali sedekahnya. Nah, orang soleh ini ngomong sama temannya, "Sobat-sobat sini. Kamu sini dulu. Itu ada orang kaya sedekah 40 ribu dirham. Jangan sampai kita kalah. Sungguh beruntung dia bisa sedekah sebanyak itu. Jangan sampai kita kalah. Kita kan mau pergi keluar kota. Yuk kita kejar pahala sedekahnya. Kita bersama-sama masing-masing sholat sunnah sampai 40 ribu rokaat yuk." Siap. Si ngejak karo sing diajak podo. Coba kalau saya ngomong gitu sama Mas Edwin, remuk beb. Jenengan piambak wan beb kulo sebuatan nunut mawon kulo. Atau teman kita ngomong ke kita, "Wah gila kamu, enggak ikut-ikut saya, gila, sabut. Berat gitu. Tapi orang soleh ini enggak. Begitu ada temannya sedekah 40 ribu dirham, dia enggak punya duit 40 ribu dirham, dia enggak mau kalah. "Saya enggak punya duit 40 ribu dirham, tapi saya bisa sholat 40 ribu rokaat." Temennya nyambut, "Ayo kita 40 ribu rokaat jalan." Selama perjalanan keluar kota, mandek dimanapun, kerjaannya cuma sholat. Allahu Akbar. Biasanya kita kalau keluar kota mandek, sholat atau tidur? Tidur atau makan? Makan atau tidur? Ya makan, ya tidur. Jangankan kalau sampai di tempat, perjalanan ini tidur terus. Saya kalau satu mobil sama teman-teman saya itu, "Ya Allah Bu, ini Mas Edwin dan kawan-kawan ini kalau saya ajak pergi dakwah keluar kota itu ya, kan maksudnya biar nemeni kan ya, tapi saya yang nemeni mereka semua. Kenapa? Begitu jalan langsung lomba ngorok semua ini. Macam-macam, ada Mas Edwin, Mas Abdul Wahid ini ya. Karena ngantuk kan nular ya, begitu satu tewas itu yang lain katut gitu ya. Yang lain katut, lomba tidur nih, lomba tidur terus begitu. Karena memang perjalanan itu kit'ah minal azab, as-safar kit'ah minal azab. Perjalanan itu secuil dari siksa, capek orang pergi keluar kota itu. Tubuh ini mau enggak mau capek, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh memang ya, wes top banget kok. Saya mau ngomong pakai bahasa apa lagi bingung ya. Allah itu pokoknya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Lawang surga punyanya Allah, neraka ya Allah yang buat, Allah yang nyiapkan neraka gitu kan. Taat ini kita tenaga semua yang ngasih Allah. Kita ini hambanya Allah enggak punya apa-apa. Salat yang merintahkan Allah, salat yang merintahkan Allah. Gara-gara kita pergi luar kota agak jauh 82 km, Allah ngasih diskon. Wes, salate ora usah akeh. Duhure petang rakaat dadi norong rakaat wae. Asare sing petang rakaat dadi norong rakaat wae. Isae sing petang rakaat dadi norong rakaat wae. Dhuhur karo asar campuran dadi siji. Maghrib karo isya campuran dadi siji. Aku roh awakmu kesel. Lah menungsoni kok kurang ajar, dablek kados kulaan jenengan. Paham atau paham nih? Betul atau betul? Mohon maaf buat yang gak bisa bahasa Jawa, saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Allah kan ngasih diskon gitu untuk sholat safar gitu kan, dikosor 4 dijadikan 2. Bahkan waktunya maghrib sama isya, zuhur sama asar, waktunya disuruh gak gabung. Itu keringanan dari Allah. Padahal itu ibadah yang paling penting, yang paling pokok, itu rukun Islam. Yang kedua, sholat. Sama Allah dikasih diskon karena Allah sayang sama manusia, karena Allah mengerti, menungsoki kesel, Allah ngerti gitu loh. Ya kan? Nah ini orang-orang yang sholat, itu diskon untuk orang-orang yang apa namanya, sholat juga dijalankan. Tapi bukan berarti kalau orang-orang sholat didiskon kemudian gak sholat sunnah. Lah model jenengan sama saya. Oh diskon nyantai aja, gak usah zikir, gak usah doa, gak usah ngaji. Wow, kita safar, ini ngawur ini. Gak ada sejarahnya orang soleh dalam perjalanan gak zikir, gak doa. Mereka tuh di perjalanan maupun di tidak perjalanan, ibadahnya sama. Cuman Allah ini sayang sama manusia yang ngerti. Diambil ukuran manusia yang paling lemah itu. Nah, selama perjalanan bukannya istirahat, Allahu Akbar, sholat sunnah. sehingga ketika sampai di kota tujuan, genap dua orang ini bisa sholat sunnah 40.000 rakaat. Jangan dibayangkan Solo Jakarta satu hari 12 jam. Bukan, dulu itu kan naiknya kaki, jalan kaki. Jadi kalau ke kota yang luar kota itu kadang perjalanan 3 bulan, perjalanan 2 bulan. Kok bisa ya 2 bulan, 3 bulan 40.000 rakaat? Bisa. Manusianya enggak seperti kita. Kok enggak seperti kita bagaimana? Lawang kita itu 1 bulan khatam sinetron ratusan judul bisa. Betul atau betul? Baca berita ribuan berita bisa. Nah, orang-orang soleh sama, hidupnya enggak dibuat nonton berita, enggak buat nonton sinetron, enggak nonton film. Hidupnya itu buat sujud zikir doa, sujud zikir doa. Ya waktunya cukup buat ibadah sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat. Prinsipnya seperti itu. Pertanyaan saya untuk hadirin dan saya sendiri, kalau lihat kehidupan orang-orang soleh seperti yang saya sebutkan tadi, berarti kita ini kalau dibandingkan beliau-beliau itu derajatnya, terpautnya berapa derajat? Gini aja ya, bahasa kasarnya, langit dan laut sat gitu aja. Langit dan laut sat, dasar laut yang sat dasar-dasarnya. Perbandingannya sangat jauh. Nah, terus kalau kita mau nyombongkan diri, aku ora butuh aku bantuannya orang-orang soleh, saya bisa amal sendiri. Menungso ngono ki gaya apa kebangetan? Saya bisa amal sendiri, bisa amal sendiri. Saya kemarin lihat di YouTube itu ada orang ya rodok bodoh ya goblok. Ya. Nunjukkan amalan-amalan sufi, kesesatan para sufi. Sufi itu ya kita-kita ini nih lo ya. Kita ini pecinta para sufi. Kesesatan para sufi. Sholawat Fatih ditunjukkan sekelompok orang sufi, orang-orang soleh, kita-kita nih lo ya, lagi di masjid baca sholawat Fatih. Kalau kita mungkin kan sholawat Nariyah atau Munjiyah gitu ya, ini sholawat Fatih. Nah, di masjid itu kan ada Al-Quran, Al-Quran. Nah, yang disuting itu Al-Quran, terus orang-orang yang sholawatan. Al-Quran, terus orang-orang yang sholawatan. Terus dibilang begini, nih coba lihat orang-orang itu solawatannya jalan Al-Quran ditinggalkan. Terus ini tinggal ke Quran kisoponya, wanci ini wanci solawatan. Memang jamnya jam baca solawat, Al-Quran ya nanti dibaca ada jamnya sendiri. Lah kok begitu digunakan untuk menghina orang-orang yang solawatan? Ini kan namanya niat-niat orang yang gak beres, orang-orang yang gak benar. Lah kalau orang-orang soleh itu jam solawatnya ya jalan, jam ngajinya juga jalan. Oh, mereka kalau ngaji itu enggak pakai pengumuman kok. Pengumuman ngaji-ngaji enggak. Di tengah kegelapan malam, Allahu Akbar, dua rakaat khatamal Quran. Kalau kita mau buat ngaji kan enggak pengumuman, toh langsung ayo kumpul. Yasin, enggak usah pakai bagi-bagi surat. Yasin kan udah bawa semua. Betul toh ya? Oh, iya, Yasin ya jalan, khataman Quran ya jalan. Shalawatan juga jalan. Oh, shalawatan kan bagian dari pengamalan isi Al-Quran. Nah, orang-orang soleh ini kalau dibandingkan dengan kita, kita ini begini udah bagus. Lah beliau-beliau itu hidupnya detik demi detik semuanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya jauh. Saya mau ngajak merenung buat diri saya dan hadirin semua. Saya itu sekarang semakin kroso mati gitu loh. Ya semoga panjang umur ya. Iya, kan apik to nek kroso mati, timbang kroso urip. Orang kalau kroso urip itu nanti lali mati. Nek kroso mati kan iso ngrasake urip. Kalau kita merasakan mati itu bisa merasakan hidup. Makanya saya bilang ke urip mati yo. Ben engko yen mati urip. Paham enggak? Mumpung jek urip, mati yo. Paham enggak, Pak? Mumet. Bu, paham enggak, Bu? Mumpung ijek urip, mati yo. Mengko yen mati uripo. Paham maksudnya? Belum. Ya, wong saya itu broadcast BBM gitu pakai bahasa Indonesia, ada yang nanya, bingung saya maksudnya apa? Wong kon nyerangke ning BBM ya kemeng. Ya udah saya diamkan aja, senyum gitu ya. Nanti yang paham ya paham, yang enggak paham ya enggak usah apa. Paham, lanjenengan biar begitu aja, yang gak paham gak usah paham ya. Mau paham atau biar gak paham? Pengen paham? Ya. Ini loh, gampang sebetulnya. Mumpung jek urip, mati yo. Mumpung masih hidup, Sekarang kita bayangkan kalau kita bentar lagi mati. Seperti yang kemarin saya katakan tuh loh, kalau diumumkan besok mati itu, kira-kira amal soleh enggak? Amal solehnya mempeng atau biasa-biasa? Mempeng kan, wah terus sama soleh. Kenapa kamu kok sholatnya banyak men? Kenapa ngaji? Aku kisah sok mati. Wis diumum ke malaikat Israel. Apa orang kerungu ke pengumane? Gitu. Saya ini besok meninggal, kata orang tadi ya. Bukan jenengan, bukan saya loh insya Allah ya. Bukan. Orang tadi. Saya ini besok meninggal, malaikat Israel udah ngumumkan. Masa saya gak nambah sholat? Gak mati. Terus nanti di akhirat bagaimana? Jadi mumpung si urip, mati yo. Mumpung masih hidup, amalah untuk mati. Biar nanti di waktu kita mati iso urip. Ketika mati langsung urip jegegal. Rohnya urip. Malaikat, kita mau jalan-jalan ke surga bagian mana? Oh, sana. Malaikat, ada meeting dengan wali. Wali enggak? Wali Songo ini lagi ngapain? Saya pengen meeting wali Songo. Oke, jalan ke sana. Asik. Malaikat, Jumat malam Sabtu ini biasanya saya ke Masjid Ar-Raudhah. Silakan hadir. Penuh kok itu orang-orang mati yang hadir di sana. Roh-rohnya itu banyak yang hadir. Oh ya, berangkat gitu kan asik. Matinya hidup. Bal ahya yurzakun. Ya kan? Jangan dikira para syuhada itu mati. Bal ahya, kata Allah, bahkan orang-orang yang mati syahid itu hidup. Matine urip. Yurzakun dan diberi rezeki oleh Allah. Jangan model yang matine mati. Matine mati bagaimana? Mati ra iso obah, di penjara digebuki. Lagi matine mati, wis mati saya mati. Wani sapa apa dipukulin, dipenyet-penyet, diremokkan di kubur. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wa sallam walidina wa azwajina wa dzurriyyatina ashabina. Ya kan ulil muslimin muslimat. Jadi begitu, mati yo mumpung je urip. Ben kau yang kau mati isau urip. Nah orang-orang soleh itu waktu hidup sudah mati. Mati nafsunya, mati pengennya kepada maksiat, mati yang ada itu keinginan-keinginan surgawi. Contoh, kita sudah bisa, saya itu setengah mewajibkan pokoknya tiap hari harus baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Gitu kan? Awalnya apa? Alhaakumut takatsur. Kalian dibuat lupa sama kuburan gara-gara rebutan pengen akeh-akehan duit, akeh-akehan bondo, akeh-akehan jabatan, akeh-akehan dunya. Kan begitu? Alhaakumut takatsur. Nah, orang-orang soleh itu tidak banyak yang dimiliki apa latul him tijaratun. Perdagangan yang sukses itu enggak buat mereka lupa sama mati. Kenapa? Lah mereka itu dagang untuk cari mati kok. Untuk cari yang dibawa mati, dagangnya begitu. Lah kalau kita enggak, kita ini cari duit untuk hidup. Betul atau betul? Lah aku yang ra kerja sesuk ora iso mangan. Ada enggak yang begini? Lah aku yang ra kerja kan sesuk ora iso sedekah. Mana? Mana orangnya? Saya kan kalau enggak ke pasar, besok saya mau sedekah pakai apa? Mana orang yang model begini mana nih? Hadir di sini enggak orangnya ini? Insyaallah hadir ya. Ora ketangkis setahun pisan ngunune kuwi. Kalau kita ini udah jujur aja lah, kita ini kalau kerja mikirnya makan, kerja mikirnya begitu. Mana kita kerja? Saya ini nanti enggak bisa sedekah banyak loh nih. Ojo gaya ngaku-ngaku. Saya ini kerja buat sedekah. Barang dikerojok rezeki kon sedekah abot ya rairam. Ada enggak yang begitu? Ya saya, Anda, kita-kita ini loh ya. Luwe becik ngaku elek timbang ngapik-ngapik nyotone elek. Kan lebih bagus kita ngaku jelek tapi hasilnya bagus daripada kita ngaku bagus ternyata kita jelek. Coba ini, saya kerja mau buat sedekah. Saya tuh pengen sedekah sebanyak mungkin. Begitu digerocok rezeki sama Allah, mulai ngitung. Ditumpuk duitnya di sawang, saldonya dilihat 150 juta. Wis sedekah rasake akeh. 100.000 wis akeh. Ini sudah mengkhianati dirinya sendiri. Nah kalau orang soleh tidak begitu, dia dapat banyak langsung diambil buk tok KKB. Ambil buk tok KKB. Ya senang, ya senang. Allah yang ngasih senang. Ini hamba saya ini kalau saya kasih dibalikkan lagi ke saya. Nah kalau kita sedekah kan membalikkan ke Allah itu kan. Dibalikkan saya. Malaikat balikin oleh akeh meneh istin aku. Mau sabar tak kayak kau dibalikkan meneh. Balikin oleh akeh meneh. Begitu Allah Ta'ala. Paham? Lagi itu kalau orang masih bingung bab sedekah ini menungso model apa ini. Paham kan ya? Kita-kita ini loh. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian tuh berbuat baik, sebetulnya kan berbuat baik untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Itu loh. Lah ini orang-orang soleh itu ngerti itu, makanya yang mereka ta'ahub li daril qarar, siap-siap pindah akhirat. Nah karena siap-siap pindah yang doa bekal sing akeh, sangu sing akeh. Nah sangunya bagaimana? Yaitu punya tenaga, tenaganya buat akhirat, punya ilmu, ilmunya buat akhirat. Punya apa? Punya kedudukan. Kedudukannya buat akhirat. Bisa dipahami? Nah, yang punya duit, duitnya buat? Buat akhirat. Loh, Beb, terus apa kita gak boleh menikmati dunia? Bukan begitu, siapa bilang. Dunia itu kita nikmati senikmat-nikmatnya. Silahkan. Wong akhirat aja kita dikasih, masa dunia gak boleh? Kakek saya. Nasab saya sambung ke atas, mesti keluarga ya. Habib Abu Bakar Al-Adami, ya tahun 800-an, tahun 700-an Masehi. Hijriah ya, 800-700 Hijriah. Berarti kurang lebih ya 700 tahun yang lalu. Itu kalau naik kuda, kudanya itu enggak boleh nginjak tanah. Terus bagaimana? Muridnya suruh gelarkan karpet. Jadi kalau naik kuda itu kudanya jalan di atas karpet merah, seperti temanten baru gitu ya. Jalan di atas karpet merah, ada yang gelar, ada yang tugas gelar, ada yang tugas gulung. Kayak presiden turun dari pesawat gitu kan, ada karpet merah yang digelar begitu kan. Ini kudanya jalannya di atas karpet. Kalau pakai baju, bajunya mewah-mewah, megah-megah. Dicegat sama Yahudi. Wahai cucu Nabi, kata kakek kamu itu kalau orang muslim itu kan di dunia seperti di penjara. Kalau orang kafir di dunia itu seperti di surga. Lah kok kuali, saya yang kafir, kata orang Yahudi tadi. Saya yang kafir neng dunia kok sengsara. Susah hidupnya. Lah kamu yang mukmin kok di dunia ini hidupmu enak tenan. Mewah, megah begini. Dijawab sambil mesem. Lu kakek saya kan enggak keliru, kan ngasih tahu saya, ngasih tahu kamu. Orang Islam mukmin itu di dunia itu seperti di penjara. Jadi semua kenikmatan saya ini sebetulnya seperti kenikmatannya orang yang di penjara. Nanti di akhirat itu jauh lebih dari ini hebatnya. Lah kamu di dunia ini seperti di surga. Maksudnya seneng sengsaramu ki ning donya ki sing kaya ngene iki ning donya ki surga dibanding ning akhirat kaya engko diobong. Langsung asyhadu an la ilaha illallah, syahadat masuk Islam. Ya syahadat masuk Islam. Pakai kemewahan, tapi enggak ada di hatinya blas. Ternyata begitu dibuka dalamnya itu karung goni. Nah, yang dipakai untuk jubah, ini untuk apa? Memuliakan ilmu yang untuk dirinya sendiri terhadap Allah Ta'ala disembunyikan, enggak usah ditunjukkan sama orang-orang yang enggak enak itu dipikul sendiri. Kalau kita kan kuali, sing penak-penak lali, sing ora penak critake wong kabeh. Betul. Contoh Ustaz, Yai, tolong saya ini hidup susah, diutang orang di sana, gak ada yang bayar, tolong Yai, tolong Ustaz, doakan tolong, gerut teko, jaluk dungo, sambat, teko, jaluk dungo, sambat, ngilang setengah tahun, gak ada beritanya kan, balik lagi ketemu, biasa gitu, Ustaz Yai nanya, gimana kabarnya? Orang-orang yang utang gak bayar. Alhamdulillah Yai, setengah tahun yang lalu udah pada bayar semua. Alhamdulillah ini saya udah umroh 5 kali. Lagi setengah tahun ngilang ke orang ngabari gitu ya. Gerseng penak-penak ke Ustadz Yai ini rato dikabari. Seng rapa enak dikabari. Betul. Lain loh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makanya Allah sampai ngilingke nok sing penak-penak dikek Gusti Allah ki critakno. Itu Allah yang nyuruh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dikasih Allah yang enak-enak, itu ceritakan. Lah kalau kita kan enggak. sing enak-enak dilekke, sing ra penak ngelung. Pusing kepala saya. Wah, cekot-cekot. Itu cerita semua orang. Sak kampung ngerti. Tapi coba kalau dapat duit satu kampung tahu. Oh, jangan tiru. Kan gitu. Engko moro dong, jaluk utang dan lain sebagainya. Lain loh kita hadirin dimuliakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lah kita yuk tiru orang-orang soleh. Mereka ta'hub li daril qarar. Karena mereka siap-siap ke akhirat amal soleh. Nah, mereka punya satu sifat lagi, wal hadzar mimma yushituhu wa yujibu daral bawar. Mereka hati-hati betul, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan mereka itu mendapat amarahnya Allah dan kemudian masuk negeri kehancuran, yaitu neraka. Hati-hati betul, ini orang soleh. Kalau kita ini belas gak hati-hati sama maksiat, udah ngaku aja lah. Kalau kita ini sama maksiat hati-hati atau belum hati-hati? Belum hati-hati. Kalau orang-orang soleh itu hati-hati. Hati-hati itu begini, saya mau ngasih contoh ya. Contoh hati-hati, biar jenengan dan saya semakin mengerti. Ya. Mas Roni, bisa kameranya dinaikkan dulu dikit. Monggo yang sudah dapat unjuan silakan diunjuk. Sambil menunggu unjuannya dibayangkan, saya tak minum minuman saya boleh? Misal ini ranjo. Ya, memang habibnya rodok neko-neko ya. Oh, tisu kok dibilang ranjo. Misal ini ranjo. Tahu ranjo? Ranjo itu kalau diidak meledak atau enggak meledak? Kemungkinan besar kan meledak gitu kan? Terjadi ledakan kalau ranjo itu diijak. Mas Roni, kamera setiap ya. Semoga Mas Roni malam ini sembuh. Tuh sakit tuh Bu, jaketan Bu rodok ngalem, enggak dinikahkan mungkin. Ya, mau sakit itu. Perlu. Apa namanya? Meriang, merindukan kasih sayang calon istri. Yang mau ngepek mantu lapor sama saya ya, Bu ya. Jelek-jelek gitu sarjana ekonomi itu. Kayak gitu kok jelek tapi bib. Misal ya. Ibu-ibu yang bisa lihat, lihat, yang gak bisa lihat, bayangkan saja. Tolong Mas Roni, bisa kelihatan nih ranjo-ranjo buatan saya ini. Nah ini misal di depan saya ada ranjo nih. Ada ranjo, tisu-tisu ini saya anggap ranjo banyak. Saya mau jalan, asal jalan tidak begini atau saya hati-hati? Hati-hati kan? Hati-hati betul. Kenapa hati-hati? Yen aku nganti ngidak, bledos. Kalau bledos berarti mati. Maka saya harus hati-hati, kan begitu. Nah, orang soleh itu melihat maksiat itu ranjo. Melihat maksiat itu ranjo, makanya mereka belajar apa itu maksiat, apa itu dosa, kenapa? Begitu ngijak ranjo, mati neraka, mikirnya begitu. Kalau kita kan enggak ngijak ranjo, ah tenang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ayo, betul atau betul? Wow, tenang, Allah tuh autan ampunannya, tenang. Kalau kita begitu, orang soleh cara berpikirnya lain. Iki yang tak idak, lambo amal soleh kuakek yang tak idak, bledak pas ngidak maksudnya, pas maksiat mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mereka hati-hati. Satu aja mereka enggak mau maksiat. Kalau kita kan enggak, alah lagi nyawang ngono kek, sing penting laran demok. Oh, cuman mandeng, tinggal gak megang. Begitu megang, Allah mung demok. Ya cuman megang aja kan, gak ngapa-ngapain. Gitu kan? Begitu ngapa-ngapain, ah, cuman ngapa-ngapain, gak sampai begitu kok. Ngapain-ngapainnya cuman begitu-begitu kok, gak sampai begitu. Mikirnya selalu begitu. Na'udzubillah min dzalik. Lah orang soleh enggak, begitu kena ranjau ini mereka tuh nangis kok. Saya kena, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, tolong bersihkan saya, ya Allah. Betul-betul hati-hati. Makanya ya pantas kalau jadi wali. Makanya pantas kalau dapat derajat yang tinggi. Lah kalau kita-kita ini bagaimana? Ya udahlah, arahnya udah ke sana meskipun belum sampai tujuan, tapi arahnya sudah sama kan, alhamdulillah. Minimal seelek-eleknya kita tuh minimal kalau ditanya, kamu tresno sama Sunan Kalijogo? Oh, tresno. Kamu cinta sama Abu Yazid Al-Bustami? Cinta. Sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Cinta. Di luar sana itu ada orang-orang, kamu cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Sopo kae? Bener. Kamu cinta sama Sunan Kalijogo? Alah, jangan terlampau mengkultuskan. Ada model begitu, ah? Ada. Enggak punya rasa cinta. Lah kalau kan sejelek-jeleknya kita masih punya rasa cinta. Lah cinta itu kira-kira derajat tinggi atau sangat tinggi? Sangat tinggi, karena enggak sembarang orang bisa mencintai orang soleh. Orang yang hatinya dipilih mencintai orang soleh, berarti orang itu udah masuk dalam kelompok minas solihin. Cuman ya jangan gaya, aku minas solihin. Ini repot ini. Ya, jangan gaya seperti itu, cukup alhamdulillah saya bisa mencintai orang yang soleh. Nah itu kalau kita mau latihan, terus introspeksi, ya taat ditambah sama bayangkan, ya aku ning surga wis kira-kira ki urip go ngopo ya, duit-duit go ngopo ya, jabatan buat apa. Ini kan mau pemilu nih ya. Mau pemilu. Wadah itu yang apa namanya pengin dolan ke sini. Habib, ini ada caleg mau ke sini gimana? Ojo mbok gowo rene. Jangan gen liyane, ojo mbok gowo rene. Habib, ini ada caleg dari partai ini mau ngini, enggak usah dibawa ke sini, bawa ke tempat yang lain. Saya itu paling enggak demen sama orang ngajinya kalau dekat pemilu tok, itu enggak demen saya. Jadi kalau ngaji kok cuma di dekat pemilu, kalau enggak ada pemilu enggak pernah pengajian. Ini kan udah munafik di awal ini. Paham enggak maksudnya? Kecuali kalau memang hidupnya udah pengajian, pas pemilu kemudian dia mau nongol ikut pengajian, ini kan lebih bagus. Ini enggak pengajian orang tahu, barang giliran menyalek langsung tuk ngarep dhewe kurang ajar. Lho sing wis 3 taun ning ngarep ora wani kok awakmu lagi jedul arep ning ngarep. Lah apa yang buat dia istimewa harus di depan apa? Duitnya di sini yang lebih kaya banyak. Ya kan ya? Oh, iya. Apa duitnya? Gantengnya. Sing paling ganteng ya akeh. Lah apanya? Nyaleknya, ini nyalek wali semua. Caleg jadi pengen jadi wali Allah. Ini kan yang luar biasa yang begini-begini. Oh, saya kemarin di Malang juga ngomong begitu. Pokoknya kalau ada orang nyalek-nyalek kemudian itu baru munculnya itu pas pengajian. Selamanya enggak pernah ikut pengajian, pas dekat pemilu baru muncul di pengajian. Waspadai orang yang seperti itu. Ya, waspadai saja. Ya, waspadai saja. Nah, saya ini karena apa namanya? Rebu sudah pemilu ya. Amanat saya untuk teman-teman di Raudhah, pokoknya jenengan walaupun pilihannya itu jenengan enggak ada yang cocok, coblosen salah siji. Jangan sampai enggak dicoblos. Jangan dicoblos kabeh geger negara ini. Kabeh dicoblos kan batal nanti kan ya. Coblos salah satu. Coblos salah satu. Jangan sampai nanti akhirnya banyak golongan yang tidak nyoblos. Mohon maaf, saya enggak mau nyebut golput. Golput golongan putih. Golongan putih buat saya itu orang-orang yang mulia. Wali-wali itu golongan putih. Karena Kanjeng Nabi kan bilang pakaian terbaik untuk ibadah warna putih. Maka sok ben kalau tahun 3000 Masehi saya jadi presiden, saya rubah istilah golput jadi golongan enggak mau nyoblos. Golput kan kita-kita ini kan lu putih-putih semua kan. Tapi kita kan nyoblos kok. Ya nyoblos. Golongan yang tidak mau nyoblos itu kalau jumlahnya sampai banyak itu akan menyebabkan pemilu bisa gagal kan ya. Nah, kalau pemilu gagal nanti diulangi enggak? Diulangi. Terus yang bayar siapa? Rakyat. Lah rakyat itu siapa? Lah kita. Nah, terus kira-kira kita semakin melarat atau semakin sugih itu? Semakin melarat. Berarti sing ra nyoblos-nyoblos iki jane iki nganyel tiap orang nganyel ge. Kalau banyak kan jadi nganyel ge karena bisa menyebabkan pemilu gagal. Akhirnya yang uang seharusnya bisa digunakan untuk sedekah, bisa bantu fuqara wal masakin cuma dibuang hal yang sia-sia, mung kertas dicoblos begitu kan? Yang untung siapa? Percetakan. Loh ya toh. Yang untung kan percetakan. Lah yang bayarin siapa? Uang pajak kita-kita ini yang bayar. Makanya jangan sampai mau kena isu orang-orang yang enggak nyoblos. Ya, pokoknya kita nyoblos kecuali berhalangan. Enggak bisa ke tempat pemilihan umum, enggak bisa. Ya, misal jenengan pas ada di luar kota, mau balik enggak bisa. Lah itu kan namanya bukan nawaitu tidak mau nyoblos, tapi karena situasi dan kondisi. Usahakan. Bib milih siapa, Bib? Tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Kan Allah sudah ngajari suruh istikharah kan? Istikharahnya bagaimana? Nanti masuk bilik suara tinggal bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah dengan niat semoga Allah memberikan pilihan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Al-Fatihah. Dah, nanti tiba-tiba lah jenengan bisa gonta-ganti milihnya. Teko omah harap milih Mas Roni kok gantine Mas Novel ya, siapa tahu. Loh iya itu kan enggak ngerti, ini gerakan tangan itu nanti Allah yang merubah, asal kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan sampai musuhi. Saya enggak cocok sama ini, saya enggak cocok sama ini. Padu iki kalau cah cilik. Ya, kayak anak kecil. Pokoknya semua yang di bangsa ini semua itu pejuang negeri. Kita niati seperti itu, semua pejuang negeri, semua orang yang baik. Ya jadi kalau ada orang dukung ini ya silahkan dukung yang ini. Jenengan kok pengin sama itu ya senengan senengannya jenengan. Jangan pasrahkan orang makan tahu semua loh, dia pengennya ikan makan ikan teri kok suruh makan tahu. Ya kan ada yang suka teri ya biar teri, tahu ya tahu, tempe ya ya tempe. Sukanya cuma sambal terasi ya biar sambal terasi. Yang mau makan pizza ya biar pizza. Yang makan lontong ya biar lontong. Jangan katakan lontong ngapa kayak lontong gitu. Akhirnya kan saling menyakiti, saling menghina. Jangan sampai terjadi seperti itu. Pokoknya ngaji Ar-Raudhah jangan kena isu macam-macam ya. Habib Novel enggak punya pilihan sekarang ini. Pilihan saya nanti di kotak suara dan itu rahasia. Rahasia. Karena pemilu langsung umum bebas dan rahasia. Jadi kalau ada yang memakai nama saya, bawa-bawa nama saya, katanya saya dukung A, dukung B, dukung C dan seterusnya, berarti palsu. Berarti palsu. Jangan diikuti. Dan jenengan disuruh siapapun juga jangan mau. Karena jenengan manusia merdeka. Yang boleh nyuruh jenengan ibu-ibu cuma satu, bapak-bapak, suami yang boleh. Nanti kira nurut karena aku awas. Jenengan nurut saja. Ya ya pak, saya nurut pak gitu ya. Tapi nyoblos nanti apusi aja. Wes baca plus, wes gitu aja kan? Kan gak bohong toh? Sudah kamu coplos? Sudah. Jangan ngomong namanya. Nanti kalau beda dengan pilihan suami, suaminya marah, geger KUA, pengadilan agama, cerai. Wong wedok reso nurut karo bojo gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jam 10 lewat 5 menit. Sudah waktunya ceramah saya berhenti. Jangan kraos dijak ngobrol sekian lama. Setengah jam buat doa, satu jam buat buat ceramah ini ya, satu jam setengah cukup lama sih sebetulnya. Alhamdulillah saya dibuat juga nggak kroso. Sekedar informasi buat teman-teman yang udah bantu, baik dengan hartanya, dengan doanya, karena ada yang bantu dengan doa, ada yang bantu dengan harta, ada yang bantu dengan tenaga, ya semua kan itu ikut membantu. Saya mau ngasih laporan. Sampai malam hari ini kurang lebih itu kurang DP-nya kan 1 miliar ya. Nah kekurangannya kurang lebih nanti kalau mobil saya sudah dibayar. Jadi ini mobil saya masukkan ya. Karena belum dibayar total belum, baru sebagian. Anggap saja uangnya sudah ada walaupun belum terbayarkan. Kalau disama mobil saya yang saya jual itu nanti totalnya sudah kurangnya untuk DP 1M hanya sekitar 300 juta. Ya hanya sekitar 300 juta. Alhamdulillah dalam waktu belum sampai 4 minggu kita bisa ngumpulkan 700 juta. Itu kalau bukan keramatnya jenengan enggak bisa itu. Enggak pakai proposal, enggak datangi sana. Saya tidak mendatangi satu orang sugih pun di dunia ini enggak ada. Jadi orang sugih tak parani, tolong bantu Allah. Tidak ada sama sekali. Pejabat tidak ada. Saya cuma ngomong sama jenengan yang mau ikut andil silakan. Cuma begitu ya. Biar Allah yang menggerakkan. Alhamdulillah yang paling banyak bantu saya itu pembantu-pembantu. Serius. Pembantu di Hong Kong, pembantu di Malaysia, pembantu di Jepang. Bener ini. Ya TKW itu. TKW yang ada di Jeddah, TKW di Mekah, TKW di Riyadh. Habib, ini gaji saya 1 bulan 4 juta, ini saya kirimkan 1 juta. Lu masya Allah ya. Wah, ini kan orang-orang yang luar biasa lah, saya sugih blegeduk ngono kok ya ora obah atine kok ya alhamdulillah. Oke, berarti apa? Karena Rasul berjanji innamatun soruna bi dhu'afa, ikum kamu tuh akan ditolong berkat orang-orang yang lemah. Jadi kalau yang nolong yang lemah-lemah ini saya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Sing sugih-sugih sing lunga rodo itu berarti sugi-sugi sing suka sok kumpul karo wong sing melarat. Orang miskin yang suka kumpul sama orang melarat. Gitu, bukan. Menjengan ngantuk semua. Orang yang hartanya lebih yang suka kumpul sama orang yang hartanya kurang. Itu yang biasanya digerakkan untuk bantu rodo. Aneh memang. Yang hartanya turah-turah, macam-macam sekali makan di restoran dari 1 juta, 2 juta, begitu ya. Itu kadang kalau untuk majelis begini, entah rodo atau majelis-majelis yang lain, itu kok artinya enggak gerak. Kadang-kadang ada orang bantu sedikit rumongsone paling akeh ngek ini. Ada kan yang begitu? Nah, ya dia enggak ngerti yang duduk di pojok sana, enggak pakai ngomong transfer 15 juta. Ada di sini orangnya. Enggak pakai ngomong 15 juta. Kok ngerti, Beb? Ngerti kok tak teliti kok. Ya kan? Enggak pernah ngomong enggak ini. Ada yang seperti itu. Jadi, hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah majlis ini saya tuh senang seperti ditolong gitu loh sama Rabbul Alamin. Saya enggak ngerekoso. Benar, saya ngurusi majlis ini enggak rekoso. Raketa ngedol mobil kira rekoso. Benar. Kenapa? Biasanya kalau bar ngedol mesti tuku meneh. Jadi saya kalau sampai jual mobil itu saya senang. Alhamdulillah, mobil dijual. Berarti bentar lagi beli yang lebih bagus. Mesti gitu saya. Enggak percaya? Percaya enggak percaya? Kenyataan mobil saya gonta-ganti enggak? Gonta-ganti. Kenapa? Dol tuku, urung nganti lunas tak dol soalnya. Tuku meneh. Begitu aja kok, Re. Repot, urut bang gampang. Tapi kan senang, senang hati. Kenapa? Karena kita insyaallah bisa punya tempat yang bisa untuk orang banyak. Coba begini loh, saya mau ngajak mikir bareng. Jenengan punya rumah ditinggali 5 orang saja, itu kira-kira manfaat atau kurang manfaat? Kurang manfaat. Jenengan punya rumah tiap seminggu sekali didatangi 1000 orang, 1500, 2000 orang, itu manfaat atau enggak manfaat? Manfaat. Yang masuk kadang hati ini sumpek, teko sumpeknya hilang, kira-kira manfaat atau enggak manfaat? Manfaat kan. Dan mestinya senang atau enggak senang? Senang lah, saya ngimpi apa? Saya ngimpi apa dikasih tempat sama Allah yang tempat itu digerakkan jenengan masuk ke sini duduk ya seneng gitu ya. Itu yang ngasihkan Allah ya saya seneng deh. Ya, syukurnya bagaimana? Ya tenanan urusono gitu. Tenan diurus dengan betulan. Makanya Mas Ron ini kadang saya marahi, Mas Wahid, teman-teman di sini ini kadang saya marahi. Kenapa marahi? Long goleke apa tiker dikasih bagus-bagus. Ya ada orang tuh jual cincin atau gelangnya dibelikan tikar raudhah. Kadang sama teman-teman tikar tuh digeledakkan, diidak-idak. Ya aku nesu toh ya. Ini orang ngasih jual hartanya untuk duduk orang banyak. Yo rumaten gitu ya. Dihargai. Kemudian apa namanya? Ini tempat sudah indah. Kalau enggak dibersihkan itu ya saya sok nesu gitu ya. Nesu bagaimana? Orang datang tuh pengen nyawang yang bersih, yang enak, ya kan? Betul enggak? Ini kipas angin, oh tetap cepak keneng kono tapi ya ora tau diurupke. Padha kemusumuan semua, kan kepanasan. Lain kalau di pas maulid, maulid itu memang saya bilang jangan dinyalakan ketika acara kalau maulid karena suaranya itu ganggu bacaan maulid. Tapi kalau ceramah kan enggak mengganggu suara itu karena suaranya konstan sama. Sampai jenengan kemeringat enggak nih? Semua enggak? Mas Roni, Jumat depan enggak usah pakai kipas angin itu, pasang 5 kipas angin di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus di atas itu pasang 2. Berapa? 7. Di atas ini pasang 2. Berapa? 9. Genepkan, jangan digenepkan, biar 9. Itu angka bagus, Wali Songo. Ya pasang 9. Biar yang di sini enggak kesemuan. Urik ibu-ibu full kipas angin itu. Ya kan Bu ya? Karena I love you all. Biar ibu-ibu enggak kesemuan enggak apa-apa. Ya kan ya? Soalnya biasanya gemuk-gemuk itu ibu-ibu. Ya kan Pak ya? Kesian udah gemuk, panas, gak ada kipas kan ya. Ngatan tuh Bu ya. Yang kedua yang biasanya bajunya rangkep-rangkep itu kan ibu-ibu. Kalau bapak kan gak suka rangkep-rangkep ya kan. Kalau ibu dipaksa rangkep kudungan maka ya harus lebih dingin. Dulu mau saya pasang AC listriknya nanti yang gak kuat. Sudah begini ibu gak masuk angin tuh Bu. Gak masuk angin gak apa-apa, bapak yang ngerokin nanti. Nyantai saja. Bisa dipahami ya. Insya Allah alhamdulillah. Jadi ini kurangnya hanya kurang lebih 300 juta ya. Insya Allah pokoknya cepat selesai. Saya yakin begitu. Wong saya enggak kerja. Saya enggak kerja. Maksudnya enggak kerja bagaimana? Yang kerjakan semua Allah. Biar langit yang bekerja, Allah yang ngurus. Saya tinggal usaha. Saya tinggal usaha jual buku, usaha buat buku. Nah, ini sekarang saya mau terangkan usaha baru saya. Mau saya terangkan usaha baru saya? Kalau bisa jadi Jumat depan sudah ada. Kalau belum ya Jumat berikutnya. Jumat depan saya minta masing-masing siapkan uang 20 ribu di kantongnya. Ya, siapkan uang 20 ribu di kantongnya yang punya. Kalau yang punya 1 juta yang enggak apa-apa boleh. Pokoknya siapkan saja uang minimal 20 ribu. Kalau pengin punya CD perdana, CD. Bukan MP3 ya, bukan VCD, CD suara. CD perdana apa namanya lagu-lagu Islam produksi Majlis Ar-Raudhah. Ya, produksi Majlis Ar-Raudhah. Ada iringan rebananya, ada organnya, pokoknya ajib deh. Ya, kalau saya tampilkan sekarang kan nanti kurang penasaran. Nanti Rebu Jumat yang kedatang akan saya setelkan, jenengan masuk akan dengar suara kosidah gitu ya dari CD, ya seperti itu. Yang berminat langsung saja buru selama persediaan masih ada. Gayane ngono jane turah akeh. Persediaan ada terus, jangan khawatir. Cuma kan gaya selama persediaan masih ada. Lagunya yang pertama ada Ya Habibana Ali, kemudian Asmaul Husna. Asmaul Husna, nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul. Sampai akhir itu ya, dengan suara yang bagus. Dan terus yang nyanyi siapa? Yang jelas bukan Novel bin Muhammad Ali terus. Kalau saya nyanyi jenengan tidak mau beli semua. Kenapa? Ngelokor brundet ini. Welek suaranya. Siapa yang nyanyi? Tolong apa namanya? Mas Roni, munsyidnya suruh turun sebentar. Akhina Ali Maksum. Jadi Ustadz Ali Maksum yang dari Jepara itu, kan saya pengen beliau dan rombongan punya mobil ya. Nah, jadi caranya begitu. Caranya yuk kita buat nanti hasilnya sebagian untuk beli mobil. Raketang tukune kapan, pokoknya diniati seperti itu kan. Mulai dari otok-otok mobil-mobilan dulu kan enggak apa-apa tuh ya. Miniaturnya dulu. Ya, biar dikasih contoh sedikit. Kira-kira berminat deh ini sama CD itu. Ya, CD. Insyaallah lagu yang saya tampilkan sentuhannya beda dengan yang digarap sama teman-teman yang lain. Ya, beda dengan yang digarap teman-teman yang lain. Insyaallah begitu. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian yang pengin tetap ikut andil berapapun, caranya tetap gampang, ya beli saja buku saya. Ya, beli buku di luar sana ada buku, atau yang doa setelah sholat duha, bib saya udah punya, beli lagi nggak apa-apa, dum ge wong gitu kan, kasihkan orang. Kalau yang nggak punya duit tetap sama peraturannya, untuk doa duha atau buku sholawat jalan selamat dua itu, yang nggak punya duit boleh ambil gratis di depan sana. Yang nggak punya duit, kalau punya duit tetap ngambil, urusannya bukan sama saya. Bib saya punya duit di rumah, berarti nggak punya duit, ngomongnya kan yang sekarang ini ya kan ya, yang sekarang ini. Cukup jelas kan? Saya ngomong begini bukan cuma di Solo. Saya ceramah di Malang yang datang 50 ribu orang, ya saya ngomong begini sama. Enggak takut entek ya entek. Kalau entek kan dibaca orang kan fadilah toh. Fadilah enggak? Fadilah, diamalkan orang fadilah. Kan senang kita dapat pahala. Lah ini, Allah ngasih tempat seperti ini, kemudian insyaallah ada dikasih samping. Nanti yuk kita buat indah bareng. Pengen saya begini, insyaallah nanti saya panjang umur, jenengan panjang umur. Kalau kita udah pindah alam, pengennya anak kita tuh neruskan, cucu kita neruskan istiqomah gitu loh. Terus berkelanjutan sehingga kita dikubur bisa pensiun, duduk nyawang anak putu di pengajian, kan ganjarannya ngalir terus. Ya pahalanya mengalir. Ali, tahu. Sini Mas Ali. Mau saya panggil Ustaz Ali. Nanti ada dua ustaz di sini saya kalah saing. Kasih contoh dikit aja, Li. Enggak usah banyak-banyak. Sini. Mau dikasih contoh apa? Ada grogi. Ali ini orangnya mudah grogi. Ya, silakan, Li. Yang gampang aja. Yang mana yang mau dicontohkan? Kan banyak itu kosidahnya. Walaupun cuma segini. Sallu ala Muhammad. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا حبيبنا علي يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله lanjutkan. Ya, ini Akhina Ali ini sudah 4 hari di sini. Enggak tahu istrinya marah atau enggak itu. Kelihatannya istrinya marah. Saya culik soalnya suaminya. Nah, nanti kalau istrinya marah ngomong sama saya, Dik ya. Oh, jangan pura-pura enggak dengar. Ini istrinya suruh dengar sekarang gitu, suruh lihat. Ya ini istrinya biar tahu kalau suaminya ini berjuang untuk orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri. Itu tadi kan suaranya. Suaranya enak atau enggak enak? Enak kan? Nah, musiknya nanti bukan musik-musik yang begitu. Musiknya rebana. Tapi rebananya rebana yang beda dengan rebana pukulan biasa itu. Nanti ada sedikit seperti iringan sulingnya. Itu untuk nyantai. Jadi dengan dengarkan nyantai khusyuk. Jadi banyak klasiknya. Banyak tekanannya pada hadroh yang klasik. Yang model tempo dulu, tempo dulu. Nanti Jumat depan semoga insya Allah sudah bisa jadi. Nah, wong sekarang aja masih digarap. Sudah berani ngomong Jumat depan jadi. Ini kalau bukan Kang Novel kan gak mungkin. Ya kalau lancar besok bisa selesai. Minggu saya bawa ke Jakarta. Senin, Selasa, Rabu, Kamis diolah Jakarta, kirim ke Solo. Insya Allah Jumat bisa aja jadi. Insya Allah begitu ya. Kalau jadinya Jumat, ya Jumat saya perintah satu untuk ngambil terbang naik pesawat. Gitu aja kok, repot. Terus covernya bentuknya bagaimana? Belum. Nama timnya ini apa? Masih dalam proses pemikiran. Ya, saya enggak mau mikir. Teman-teman saya sudah ngasih judul, ide namanya apa. Ada yang ngasih ini, ada yang ngasih ini. Belum ada yang klop ke hati saya. Jadi namanya juga nanti menyusul gitu ya. Semoga manfaat. Nah, ini salah satu bentuk perjuangannya. Jadi apa yang bisa saya usahakan, saya usahakan. Bukan kita begini, enggak gitu. Tapi kita usaha. Nah, siapa yang mau ikut andil ya monggo kerso, silakan ikut andil gitu kan. Silakan dengan caranya masing-masing. Ini dapat saya sampaikan pengumuman dari saya. Hari Ahad pagi besok setelah sekian lama saya ditanyakan sama teman-teman lama kok enggak Darul Quran Sukoharjo ya. Alhamdulillah kok kemarin ada yang telpon saya disuruh ceramah di Darul Quran Sukoharjo. Jadi insyaallah Ahad pagi besok jam 6 pagi insyaallah saya ada di Darul Quran Sukoharjo. Nah, silakan datang ke sana ya. Nah, silakan datang ke sana dan sampaikan pada teman yang lain. Kemudian besok malam Ahadnya, ini penting juga, besok malam Ahad pengajian akbar, pembacaan Maulid Simtuduror bersama para habaib dan MDS Al-Hidayah, tema doa bersama untuk bangsa bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Sabtu malam Minggu Kliwon tanggal 5 April jam ba'da salat Isya, tempat rumah Bapak Slamet Riyadi. Ya, rumah Bapak Slamet Riyadi, lokasinya Joho Wetan, Kecamatan Sukoharjo. Ya, Joho Wetan ya, Kecamatan Sukoharjo. itu letaknya selatan Proliman. Ya, pokoknya begitulah. Nanti cari saja di daerah sana, akan insya Allah paham ya. Nanya-nanya. Karena alamatnya enggak ditulis ininya, jalannya itu jalan nomornya, kalau ada jalan dan nomornya akan saya kasih tahu ya. Yang jelas Johor Wetan, Kecamatan Sukarjo, rumah Bapak Slamet Riyadi. Lokasinya dekat dengan Sanggrahan ini. Ya, 250 meter dari perapatan nih. Jadi kalau ada Proliman itu ke selatan, Proliman ke selatan 750 meter ketemu perempatan, belok ke kanan. Ya. Sebelah utara terminal ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup jelas? Tadi yang minta doa sudah semuanya saya doakan di awal tadi ya. Sudah didoakan di awal. Semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Malam ini kita enggak pakai tanya jawab karena udah jam setengah 11 ya. Insyaallah Jumat depan jangan lupa, Jumat depan Jumat Maulid. Maulid Simtud Duror, bawa bukunya masing-masing, yang belum punya nanti bisa cari di sini. Jumat Maulid ajak teman-temannya, dan semoga saya bisa ngumumkan, semoga ya, insyaallah bisa ngumumkan DP-nya udah selesai gitu aja ya. Pengennya begitu. Tapi kalau DP sudah selesai berarti tinggal bangunnya. Ya, insyaallah demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pengumuman untuk Jumat depan insyaallah kalau sudah jadi, saya akan bagikan buku wirid yang bisa jenengan jadikan pegangan untuk wirid harian. Isinya itu ada Wirdul Latif, ada Rotib Haddad, ada Wirdul Nawawi ya, ada Wirdul Sakron, dan wirid-wirid lain. Nanti akan saya kasih ijazahnya sekalian. Semua dapatnya gratis. Dapatnya gratis. Kalau mau ikut andil nyetak, silahkan nanti saya siapkan tempat di depan itu. Ada di tempat ngambil ya, ngambilnya Jumat depan ya, ambil di depan, satu orang satu tapi ya, satu orang satu. Di tempat ngambil itu nanti ada mungkin kontainer, silahkan yang mau ikut andil cemplungkan situ saja. Mau ikut andil 1000, mau 500 rupiah, silahkan cemplung di situ, sehingga biar bisa dicetak-cetak terus ya. Insyaallah demikian, tidak saya jual, itu untuk dibagi-bagi. Paham maksudnya? Ya, makasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.